terjebak dalam naungan dosa, terasa hilang jiwa. Nafsu telah menipu hingga kulupakan cintamu. Ya Allah, dunia menipuku, indahnya palingkan mata. Ya Allah, dunia menipuku, indahnya semua.